都不愁难。阿德干拉比孤独把灯安地里母烂得烂住pada dirimu gejolak cinta dalam rinduku semakin hari semakin berdesah berdebar untuk mengungkap semua ini. Aku cinta padamu lagi ku jumpa dengan dirimu telah terlanjur sudah jatuh hatiku kepada dirimu kepadamu pada diri.